Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun anda berada, pendengar setia Indosiar, dimanapun anda berada, mudah-mudahan di pagi yang cerah, di pagi yang indah ya, secerah dan seindah harapan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semuanya bersemangat ya, selalu bersemangat untuk mengawali pagi hari ini dengan penuh tawakal ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada di acara Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya, yang membahas sebuah kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Insyaallah bersama Ustaz Muhammad bin Mar As-Sawid hafizahullah taala, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan insyaallah akan siap ya mengisi kajian yang akan beliau sampaikan ya. Barakallahu fikum. Mungkin bisa Anda layangkan juga pertanyaan-pertanyaannya ya di nomor HP yang mungkin sudah Anda simpan di 0896 3422 2226 ya, sekali lagi 0896 3422 2226 ya. Apabila di kesempatan pagi hari ini belum bisa dijawab, insyaallah akan kita jawab pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita ya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ustaz, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jazakumullahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pada pagi hari ini pembahasan mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita masih pada hadis yang kemarin, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, da'uni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang aku biarkan kalian. Ini biarkan aku pada apa yang aku tidak bahas. Apa yang aku tidak bahas, maka silahkan saja. Artinya tidak ada perintah di sana, tidak ada larangan di sana. Jangan kemudian dipertanyakan, jangan kemudian dibahas-bahas, nanti kalau ternyata dilarang malah menyusahkan. Kata Nabi SAW, da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena banyak pertanyaan mereka, jadi banyak permasalahan-permasalahan yang dipertanyakan, waqtilafuhum, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Maka jika aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Alhamdulillah sudah dibahas hadis ini kemarin, bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk banyak tanya. Banyak tanya alias rewel. Banyak tanya alias banyak protes. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begitu? Kenapa kau ini dihalalkan? Kenapa itu diharamkan? Atau perintah sudah ada, tapi kemudian bertanya rinciannya. Sapi yang seperti apa, yang apa warnanya, yang kayak apa, kami belum jelas, dan seterusnya. Yang biasanya muncul dari orang-orang yang sesungguhnya enggan untuk mengamalkan perintah. Maka Nabi SAW menyatakan, biarkan aku pada apa yang aku biarkan kalian. Biarkan aku pada apa yang aku tidak bahas. Dan ini barakallahu fikum sudah sampaikan kemarin, bahwa larangannya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 101. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Jangan kalian bertanya sesuatu perkara-perkara yang kalau dijawab akan menyusahkan kalian. Ini barakallahu fikum, contohnya adalah ketika para sahabat bertanya tentang haji, akul la'am, apakah setiap tahun, Nabi menghindar untuk menjawab. Sampai ketika ketiga kalinya dia mengatakan, ya Rasulullah, akul la'amin, apakah setiap tahun? Nabi SAW mengatakan, kalau aku jawab ya, la wajabat. Kalau aku jawab iya, akan wajib bagi kalian. Dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Ini barakallahu fikum, maka Nabi menyatakan, biarkanlah aku pada apa yang aku tidak bahas. Kalau diperintahkan satu perintah, kerjakan. Kalau sapinya tidak rinci, berarti bebas. Kalau dikatakan, sembelihlah seekor kambing, maka sembelihlah. Kambing yang seperti apa? Karena tidak dibahas, bebas. Ini kemudahan, walhamdulillah. Kecuali kalau Nabi sendiri yang menyatakan, jangan kambing yang cacat, jangan yang buta matanya, jangan ini, jangan itu, maka itu kita pegang. Silakan kambingnya jenis kambing apa saja boleh, tetapi syarat-syarat dari Rasulullah SAW tetap kita pegang. Ikhwan ibnina azakumullah, pembahasan berikutnya adalah waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sekian perkara, ada sesuatu kekecualian yang disebut dengan darurat. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya membawa ayat ini dan ayat yang sejenisnya untuk menunjukkan bahwa perkara-perkara yang haram tinggalkanlah kecuali darurat. Beberapa ayat disebutkan, yang pertama dalam surat Al-An'am, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum. Sudah dirincikan kepada kalian apa-apa saja yang Allah haramkan atas kalian. Illa mabturirtum, kecuali apa yang kalian terpaksa. Mana terpaksa adalah seperti seorang yang kelaparan di tengah hutan, dia tidak mendapatkan apapun kecuali daging babi yang berhasil ditangkapnya. Dan dia sudah hampir mati kelaparan. Bagaimana ini? Maka saat itu boleh dimakan. Tetapi kaidahnya, para fuqaha menyebutkan perkara yang sifatnya darurah adalah perkara yang tuqaddar biqadariha. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Yang maknanya perkara darurat itu sekadarnya saja. Jangan ketika engkau terpaksa tidak ada makanan kecuali babi, kemudian berpikir mumpung darurat, makan dengan senikmat-nikmatnya. Jangan. Innamal darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu sekadar keperluannya saja. Kamu dengan makan barang yang haram tadi, sekedar untuk bisa mendapatkan yang halal. Sekedar untuk bisa mendapatkan yang halal. Begitu makna tuqaddar biqadariha. Ayat yang kedua dibawakan pula oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ini ayat mengharamkan beberapa perkara. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, maitah, bangkai, waddam, darah. Dalam ayat yang lain disebutkan daman masfuhan, darah yang memancar. Artinya ketika menyembelih hewan, ada darah yang memancar, maka itu yang haram. Setelah selesai, maka ada beberapa darah yang tersisa di tubuhnya. Tentunya ada saja ya, di tengah-tengah dagingnya atau di mana, maka itu halal. Yang tidak boleh adalah daman masfuhan. Barakallahu fikum, setelah diharamkan bangkai, setelah diharamkan darah, setelah diharamkan daging babi, walahma khinzirin, walahmul khinzir, apa kata Allah? Di akhir ayatnya Allah katakan, famanitturra fi makhmasatin, gharab mutajanifin li'ithim, fa innallaha ghafurur rahim. Kalau terpaksa, bagi siapa yang terpaksa dalam keadaan kesusahan, bukan sengaja untuk mendapatkan dosa, maka Allah ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Di dalam ayat yang lain disebutkan, faman itturra ghaira baghin wala adin. Siapa yang terpaksa, bukan baghin, bukan adin. Baghin dari kata bagha, bukan karena kepingin. Memang nafsunya kepingin, bukan. Sehingga dikit terpaksa saja, ah terpaksa. Karena memang kepingin, itu baghin. Wala adin, dan jangan melampaui batas. Ini yang menyebabkan para ulama mengatakan dengan kaidah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu sekadarnya saja. Barakallahu fikum. Berarti di sini ayat-ayat ini menyatakan bahwa perkara-perkara yang haram tinggalkanlah, kecuali darurat. Dan kalau darurat itu bukan karena kamu pengin, bukan karena kamu suka, bukan. Dan jangan pula kamu melampaui batas. Ghaira baghin wala adin. Jangan karena engkau suka, engkau ingin, jangan pula melampaui batas. Sekadarnya saja. Adapun potongan hadis terakhir, wama amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Perhatikan perbedaan, barakallahu fikum, antara perintah dan larangan. Adapun masalah larangan, Nabi tidak menyatakan sebisa-bisa kalian. Nabi hanya menyatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, tinggalkanlah. Titik. Bukan tinggalkanlah sebisa-bisanya. Enggak. Sebab meninggalkan sesuatu itu bukan pekerjaan, tetapi justru menghindarkan pekerjaan. Maka semestinya semua bisa. Apa yang aku larang, tinggalkan. Berarti dia tidak berbuat apa-apa, hanya meninggalkan satu pekerjaan yang haram, satu perbuatan yang haram. Maka semestinya semua orang bisa, kecuali yang darurat-darurat tadi yang disebutkan. Tetapi kalau mengamalkan satu perintah, berarti orang tadi harus mendatangkan satu amalan. Nah, di sini ada orang yang mampu, ada yang tidak mampu. Hendaklah adzin finnasi lil hajj, umumkan pada manusia untuk haji. Ada yang bisa, ada yang gak bisa. Ada yang mampu, ada yang gak mampu. Ada yang punya biaya, ada yang gak punya biaya. Ada yang sakit, ada yang sehat, dan seterusnya. Sehingga ketika perintah, Nabi menyatakan, wama amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa-bisa kalian. Subhanallah. Kalimat-kalimat yang terucap dari mulut yang mulia dari Rasulullah SAW adalah kalimat-kalimat yang betul-betul jami' mani'. Maknanya jami' mani' adalah mengumpulkan semua yang diperintahkan atau sesuatu yang merupakan faedah, dan menghindarkan semua perkara yang tidak termasuk di dalamnya. Yani sebaik-baik definisi, sebaik-baik ucapan, maqalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan adalah maqalla wa dalla. Sedikit, tapi menunjukkan. Mengucapkan Nabi SAW tadi sedikit, mudah dihafal. Mana haitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Tetapi per kalimatnya ternyata subhanallah memiliki sekian faedah. Mengapa ketika larangan langsung dikatakan tinggalkanlah tanpa ada kalimat semampunya. Tetapi dalam masalah perintah, kerjakanlah semampunya. Karena kalau larangan berarti engkau tidak berbuat. Jangan berbuat yang haram, berarti engkau tidak berbuat. Maka semua manusia seharusnya bisa. Karena tidak berbuat, maka apa yang aku larang, tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa-bisanya. Dan ini mengingatkan kita pada ayat lain yang juga dibawakan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. Bukan seenaknya, hati-hati. Banyak orang yang menganggap makna wattaqullaha mastata'tum fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sebisa-bisa kalian. Kata mereka, tuh ayatnya mengatakan kita ibadah sekedarnya saja. Lu lain, sekedarnya saja dengan sebisa-bisanya itu berbeda jauh. Sebagian mereka menganggap fattaqullaha mastata'tum artinya beramallah ya, sekedarnya sajalah, semaunya. Tidak. Makna mastata'tum adalah upayakan sebisa-bisanya sampai ketika kamu enggak sanggup, minta ampunlah pada Allah, mudah-mudahan dimaafkan. Sampai pada perkara yang kita tidak sanggup, maka minta ampunlah pada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengampuninya. Allahu ghafurur rahim. Sehingga barakallahu fikum, makna mastata'tum bertakwalah kepada Allah sebisa-bisa kalian, artinya upayakanlah selama kalian mampu. Upayakanlah selama kalian bisa. Begitu. Kalau tidak bisa, ya maklum. Orang yang tidak bisa sholat berdiri, sholatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, sholatlah dalam keadaan dia berbaring. Kalau berbaring juga gak bisa, berarti disolatkan. Dan sudah meninggal itu. Karena menggerakkan mata aja gak bisa. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri atau tidak bisa duduk tahiyat, tidak mengapa. Engkau duduk di kursi dalam keadaan engkau meniatkan sebagai tahiyat, kemudian engkau isyaratkan dengan telunjukmu tahiyatulillah wassalatu wattayyibat. Tidak mengapa, karena tidak mampu. Yang akan jadi masalah adalah kalau dia mampu tapi tidak mau mengerjakan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan penjelasan tambahan hari ini selesailah pembahasan tentang hadis Rasulullah SAW, daruni ma taraktukum. Biarkan aku dengan apa yang aku tidak bahas. Silahkan kalian kerjakan yang aku perintahkan dan sebisa-bisanya. Dan tinggalkan apa yang aku larang. Jangan seperti fulan. Siapa fulan? Di masa Rasulullah SAW, ketika ada orang yang disuruh makan tangan kanan, dia menyatakan, la astati', aku gak bisa. Maka Nabi menyatakan, la astata'ta, ma tamna'uhu illa al-kibr. Tidak, engkau bisa. Tidak menghalangimu untuk melakukannya kecuali kesombongan. Maka saat mulai saat itu tangan dia tidak lagi bisa diangkat. Ini riwayat Muslim. Disuruh untuk kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu jawab, aku gak bisa. Belum berusaha, belum berupaya, belum dicoba. Maka Nabi marah dan kemudian berkata, lastata'ta, bahkan kau bisa. Sampai kemudian Allah SWT menakdirkan dia tidak bisa lagi untuk mengangkat tangannya. Engkau benar-benar tidak akan bisa, kata Nabi. Akhirnya lumpuh tangannya, tidak lagi bisa mengangkat tangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin pendengar doa indah siaran yang kami hormati, dengan ini selesailah pembahasan hadis Rasulullah SAW, daruni ma taraktukum. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang antum sampaikan bisa bermanfaat ya di acara Untian Mutiara Indah Imam An-Nawawi dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Ya, langsung saja Ustaz ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari pendengar kita di 0821 sekian-sekian, ya, bismillah. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah ikan hiu dan ikan paus boleh dibunuh atau tidak? Nah, ikan paus atau ikan hiu memang ada yang mempermasalahkannya karena dia bernapas bukan dengan insang seperti ikan-ikan lainnya, tapi dia seperti ya dengan paru-paru dalam keadaan tidak bertelur tetapi beranak, menyusui dan seterusnya seperti binatang darat. Tetapi barakallahu fikum, hadis Rasulullah SAW yang menyatakan uhillalakum al-maitatani wad-daman, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai adalah jarad wal hud. Jarad artinya belalang dan hud adalah ikan. Kata para ulama, semua ikan yang ada di dalamnya. Ditambah lagi dengan hadis yang lebih jelas lagi menyatakan, ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, kami membawa air tawar sedikit di dalam kapal kami di tengah lautan. Kalau kami pakai untuk wudu, kami kehausan, kurang air. Bagaimana? Apakah boleh berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab, al-bahr tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lautan itu airnya suci, bisa dipakai untuk berwudu, dan bangkainya halal. Sekarang sudah tidak disebut lagi ikan. Tidak disebut lagi apakah jenis mamalia atau bukan mamalia. Tetapi semua yang di laut halal. Sehingga ada yang bertanya, gimana kalau anjing laut, gajah laut, singa laut, apa saja yang laut? Kata Nabi, hillu maitatuhu, halal mayitnya, halal bangkainya. Dengan ini para ulama jelas menegaskan rajihnya dan pendapat yang sangat kuat dari para ulama bahwa ikan paus pun halal. Barakallahu fikum, seperti ikan-ikan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya di 0852 sekian-sekian. Bismillah. Afan Ustaz izin bertanya, apa hukum praktek pernikahan Ustaz seperti yang dilakukan oleh anak-anak SMA di zaman ini? Dalam hal ini praktek nikah dalam pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikum jazakumullahu khairan. Emang pakai praktek? Yang ini jadi penghulunya, yang ini jadi pengantin putrinya, yang ini pengantin putranya, begitu. Nah Ustaz. Barakallahu fikum. Ini lepas dari perkara ikhtilat yang terjadi di sana. Itu jelas muttafaq alaih. Kalau memang ikhtilat itu adalah suatu pelanggaran, seharusnya sekolah itu putra khusus putra, putri khusus putri, sehingga tidak terjadi ikhtilat. Ala kulli hal, masalah nikah, masalah cerai, masalah rujuk, itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, jidduhuna jidd wa hazluhuna jidd. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun tidak serius. Tidak seriusnya pun serius. Saya ulangi, seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Sehingga kalau ada seseorang bapak berpura-pura menikahkan anaknya pada si fulan, maka halal. Betul-betul akadnya sah. Apalagi banyak saksinya sekelas. Sehingga barakallahu fikum, dihindari dengan berbagai macam cara. Penghindaran misalnya pertama dengan namanya yang disalahkan, ya. Aku nikahkan fulan, fulan dengan si fulan atau dengan si alan, sudah ya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu pernikahan karena tidak jelas siapanya. Kedua, di situ bukan walinya yang menikahkan, maka tidak sah juga. Karena yang menikahkan temannya sendiri, aku nikahkan engkau dengan si fulana dan sebagainya. Dan beberapa cara agar jangan sampai pernikahan itu menjadi sah, karena nikah, talak dan rujuk itu seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Sehingga jangan dibikin main-main, jangan dibikin pura-pura, jangan dibikin sandiwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, pendengar kita dari 0812 sekian-sekian ya. Bismillah, Afan Ustaz mau bertanya, semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga. Amin. Bagaimana nasihat antum kalau sebuah lembaga tarbiyah ahlus sunnah, terkhusus di tarbiyah banat, ini terkadang menyelingi kegiatan bagi anak-anak didik perempuan dari usia TK sampai kelas 6 SD, ya, untuk mengajak santriwati semuanya keluar di pagi hari jalan-jalan kaki bersama dengan didampingi mudarisat ke lingkungan sekitar pondok, ya, melewati rumah warga dan ke pesawahan dan tujuan dengan tujuan selingan, biar anak-anak tidak jenuh belajar. Apakah kegiatan selingan seperti ini bisa diikuti dan dibolehkan dalam pertimbangan syar'i dan maslahat pengajar perempuan dan anak-anak keluar beramai-ramai? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Sesungguhnya barakallahu fikum, wanita keluar rumah kalau dengan hijab yang syar'i boleh-boleh saja. Tetapi kalau yuksirul khuruj, memperbanyak keluar, sering keluar, itu tidak dianjurkan. Karena para wanita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian. Jangan kalian mejeng atau nampang keluar dengan berhias seperti wanita-wanita jahiliyah dulu. Sehingga syaratnya yang pertama hijab, yang kedua jangan terlalu sering keluar. Mungkin kamu akan berkata, ini kan anak-anak kecil-kecil. Taib, anak-anak kecil gak apa-apa. Tapi bukankah diantar oleh mudarrisahnya, gurunya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ucapan para fuqaha. Kalau aku jadi penguasa, wanita yang sering keluar rumah, walaupun pakai hijab, akan aku hukum. Dan hukumku, aku akan siram pakaian hijabnya dengan cat agar tidak dipakai keluar lagi, agar dia di rumah terus. Sampai seperti itu. Barakallahu fikum. Jangan ifrat, jangan tafrit. Bukan tidak boleh keluar, boleh, tetapi jangan sering-sering keluar rumah walaupun berhijab. Apalagi kalau tidak berhijab. Assalamualaikum walafiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari 0822 sekian-sekian ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, ana punya anak usia 8 tahun ya. Qadarullah kami tinggal jauh dari pondok pesantren. Jadi anak kami homeschooling saja. Ana ajari dengan dan juga ikut kelas online. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika kelak anak kami sudah memasuki usia mondok, apakah bisa langsung mondok dengan modal didikan dari rumah saja Ustaz? Mohon bantuannya ya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Tergantung masuk pondok mana. Nah, karena masing-masing pondok punya kebijakan, punya aturan dan sebagainya. Adapun kalau pertanyaannya secara umum ya, saya berpendapat bisa-bisa saja. Yang penting dites bisa mengikuti ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Sehingga hukum asalnya, kalau dia memiliki ilmu dasar ya, dan bisa mengikuti jenjang di pondok pesantren, maka tidak ada larangan. Walaupun dia tidak punya ijazah, atau tidak sekolah SD dan sebagainya, hanya homeschooling saja, tidak apa-apa. Tetapi masing-masing sekolahan memiliki aturan sendiri, karena itu adalah hanya kebijakan-kebijakan khusus pondok pesantren, bukan hukum syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya dari 0823 sekian-sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada toko membuat gantungan kunci Al-Quran, apakah boleh membeli hal lain di toko tersebut? Jika ada toko membuat gantungan kunci Al-Quran, apakah boleh membeli hal lain di toko tersebut? Bukan tanya hukum gantungan kuncinya ya. Ya mungkin karena hukum gantungan kunci ya memang tidak dianjurkan. Jangan sampai Quran terhina hanya untuk dihias atau digantung-gantung dan sebagainya. Tetapi enggak ada kaitannya kalau dia mau beli apapun di toko tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz. Naam. Baiklah para pendengar semuanya, di kesempatan pagi hari ini demikianlah beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar ya buat yang bertanya dan pada umumnya buat para pendengar semuanya ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan di kesempatan pagi hari ini. Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu bersemangat ya untuk menjalankan sunnah-sunnah sekecil apapun, sebisa kita, semampu kita ya, dan meninggalkan larangan-larangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang pada kita. Barakallahu fikum. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.